Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Qalam Mufid ala Kitab Tauhid. Kita masih di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zawalil arda," artinya Allah melipat bumi untukku, "faraitu masyariqaha wa maghribaha," sehingga aku bisa melihat sisi timur dan sisi barat dari bumi. "Wa inna ummati sayablumulquha mazwali minha," dan sungguh umatku pengaruhnya dan penyebarannya akan ke kerajaan, kekuasaannya dan pengaruhnya akan sampai ke semua daerah yang telah Allah nampakkan padaku. "Wa utitul kanzain," dan aku akan diberi dua simpanan, simpanan merah dan putih, yaitu emas dan perak. "Wa inni sa'altu rabbi li ummati," dan aku meminta dan berdoa kepada Allah Rabbku untuk umatku. Yang pertama adalah supaya Allah tidak menghancurkan seluruh umatku bisanatin bi'amatin, dikarenakan kekeringan yang merata. Kemudian yang kedua, Nabi meminta wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Nabi mohon supaya Allah tidaklah memberikan kekuasaan kepada musuh umat Islam untuk menindas dan menjajah umat Islam. Fayastabihu baytatahum, lalu musuh yaitu orang-orang kafir tadi kemudian menghalalkan daerah kekuasaan, menguasai negeri kekuasaan kaum muslimin. Maka itu dua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa inna rabbi qal," maka Allah Subhanahu wa taala Rabbku menjawab doaku dengan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini idza qadaitu qada'an fa innahu la yurattu." Sesungguhnya jika aku telah menetapkan satu keputusan, maka keputusan tersebut tidak akan bisa ditolak. "Wa inni ataitu kali ummatika," sungguh aku berikan kepadamu untuk umatmu, "alla uhlikahum bisanatin bi'amatin," bahwasanya aku tidak akan membinasakan seluruh mereka karena kekeringan yang merata. Kemudian yang kedua, aku tidak akan memberikan kekuasaan untuk menjajah mereka pada musuh min siwa anfusihim, di luar diri mereka yang akan menguasai daerah kekuasaan mereka. "Walau ijtama alaihim min man bi aqtariha," meskipun kumpul untuk menyerang kaum muslimin semua manusia dari berbagai penjuru dunia. "Hatta kecuali yakuna ba'duhum yuhliku ba'da," ketika kaum muslimin sebagian telah membunuh sebagian yang lain. "Wayasbi ba'duhum ba'da," kecuali ketika keadaan kaum muslimin yang satu telah menawan yang lain. Rawahul Burqani, dan diriatkan oleh sampai di situ dulu. Maka kita sampai pada poin penjelasan jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, jika aku telah menetapkan satu keputusan, maka keputusan tersebut tidak akan bisa ditolak." Maka qala syarih rahimallahu taala, "I'lam," ketahuilah bahasanya keputusan Allah ada dua macam. Keputusan berkaitan dengan syariat, maka ini qad yuraddu, boleh jadi ditolak oleh orang-orang yang tidak mau taat, oleh orang-orang yang fasik. Maka keputusan syariat itu boleh jadi Allah menginginkannya, namun manusia tidak menerimanya. Allah menginginkan agar orang berpuasa Ramadan, namun sebagian tidak mau puasa Ramadan. Allah inginkan agar seluruh manusia masuk Islam, namun banyak orang memilih untuk beragama dengan agama kekafiran. Kemudian yang kedua adalah qada'un kauniyun, keputusan kauni, sama dengan takdir. Maka takdir tidak bisa ditolak. walaupun dia tidak boleh tidak harus terlaksana. Maka Allah putuskan si A mati, maka tidak boleh tidak dia pasti mati. Si A ini kecelakaan, maka tidak boleh tidak pasti terjadi kecelakaan. Akan tapi satu hal yang patut untuk kita sadari bahasanya dua keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah qada'un bil haq, adalah putusan yang benar. Dan dua jenis qada ini telah Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-20, wallahu yaqdi bil haq, dan Allah hanya memutuskan dengan putusan yang benar. Contoh kalimat qada dalam Al-Quran yang maknanya adalah syariat, kita jumpai di surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu memutuskan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Artinya bertauhid. Jadi qada syar'i, dan tadi disampaikan qada syar'i itu boleh jadi bisa ditolak oleh manusia. Maka Allah inginkan, Allah putuskan agar manusia bertauhid. Nyatanya lebih banyak yang musyrik. Karena maka ini qada syar'i, karena seandainya ini adalah qada kauni, niscaya semua manusia bertauhid, dan realitanya tidak. Contoh kata-kata qada atau qada dalam Al-Quran yang maknanya qada kauni, kita jumpai di firman Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-4, wa qadayna ila bani Israila, dan kami telah menetapkan untuk bani Israil fil kitab, dalam kitab, la tufsiduna fil ardi maratain, sungguh kalian akan merusak di muka bumi sebanyak dua kali, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan sombong dengan sombong yang sangat keterlaluan. Maka ini jelas bukan qada syar'i, bukan qada dalam artian syariat, karena Allah tidak akan menetapkan syariat perintah untuk merusak. Akan tapi kerusakan ini Allah tetapkan secara kauni sebagai takdirnya, meskipun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan dan orang-orang yang merusak, namun Allah Subhanahu wa taala boleh jadi memutuskan dan menetapkan terjadinya kerusakan dan adanya orang-orang yang merusak li hikmatin balighatin, karena satu hikmah yang mendalam. Sebagaimana Allah membagi makhluknya dari mukmin dan kafir, karena dengan adanya mukmin dan kafir ini ya tarattab ala dzalik, berdampak maslahat yang sangat besar. Di antara maslahat yang besar adanya mukmin dan kafir, diketahui manakah yang betul-betul taat. Maka seandainya dipaksa semua untuk taat, bisa saja. Namun tidaklah diketahui mana yang taat karena memang taat dan taat karena dipaksa untuk taat. Dan karena adanya mukmin dan kafir, maka akan ada amal-amal soleh yang Allah cintai, berupa dakwah di jalan Allah, dan amal soleh yang Allah cintai, jidal dalam rangka debat, dalam rangka membela kebenaran dan menampakkan kebatilan sebagai satu kebatilan. Maka akan ada amal soleh yang Allah cintai, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak akan terwujud tanpa adanya dua jenis manusia, mukmin dan kafir. Kembali ke hadis, maka wahai Muhammad, jika aku telah menetapkan satu keputusan tidak bisa ditolak, maka apa yang dimaksud dengan putusan dan qada dalam hadis ini? Maka jawabannya, yang dimaksud dengan qada dalam hadis ini adalah qada kauni, yaitu satu keputusan yang tidak ada satupun orang yang mampu menolaknya, betapa dia sangat kafir dan fasik. Maka keputusan Allah dalam artian takdir Allah pasti terjadi pada manusia yang sangat keras kepala dan sombong kepada Allah. Oleh karena itu, maka takdir Allah terlaksana pada Fir'aun. Maka Allah mentakdirkan, memutuskan supaya Fir'aun mati, dan matilah Fir'aun. dan dia ditenggelamkan dengan air yang dulunya dia berbangga-bangga sebagai penguasa air. Demikian juga Allah, keputusan Allah tentang mati itu terjadi pada tawaghit, berbagai macam tagut, orang-orang yang sombong dari kalangan manusia, maka Allah binasakan mereka dan hancurkan mereka. Dan jika Allah telah memutuskan satu keputusan, maka tidak bisa ditolak. Maka ini ada di antara bukti sempurnanya kekuasaan Allah, bukti sempurnanya kudrah, kuasa Allah dan rububiyah Allah yang sangat jelas. Karena mamin malikin, tidak ada satupun penguasa, satupun raja, kecuali raja di raja yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka para raja-raja di dunia sangatlah mungkin keputusannya itu ditolak. Keputusannya ditolak. Ketika semua rakyatnya menolaknya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika semua bala tentaranya, menteri-menterinya dan pendukungnya menolak, maka keputusan dia tidak ada nilainya. Sebagaimana Raja Habasyah Najasyi, ketika dia mau memutuskan, yaitu mengumumkan keislaman, namun semua rakyatnya, semua menterinya, semua pendukungnya menolaknya, dia tidak bisa menampakkan dan menampakkan terang-terang keputusannya. Dan ketika Hirqal itu punya niat untuk masuk Islam, dan ketika semua penghuni istana itu menolaknya, maka dia tidak kuasa untuk melaksanakan apa yang jadi keputusan dan keinginannya. Adapun putusan Allah Subhanahu wa taala, raja, sang raja di raja, fala yumkinu radduhu, maka tidak mungkin ditolak dan dibatalkan. Namun satu hal yang patut untuk kita sadari, bahwasanya keputusan kauni, yang ini sama dengan takdir, yang ini sama dengan masyiah, itu semisal dengan kehendak dalam pengertian masyiah, tidaklah Allah tetapkan kecuali satu, karena satu hikmah. Ada satu maksud yang baik yang Allah inginkan dari keputusan tersebut. Sama persis dengan qada syar'i, dengan aturan-aturan syariat. Maka semua aturan syariat ada maksud baik untuk kepentingan manusia yang ada di baliknya. Maka demikian juga qada kauni, demikian juga masyiah, semuanya ada maksud baik, tujuan baik yang manfaat untuk manusia di balik keputusan-keputusan tersebut. Ya, sebagaimana tadi Allah mutuskan ada mukmin, ada kafir, ada manfaat di baliknya. Tidak semata-mata Allah memutuskan. Fawa la yaqdi, baka Allah tidaklah memutuskan satu hal kecuali hikmah yang terbaik, maka hikmah itu mengharuskannya. Sebagaimana Allah tidaklah mengendaki satu hal kecuali karena hikmah itu mengharuskannya. Dalil bahasanya masyiah Allah, kehendak Allah itu adalah tidak semata-mata berkehendak, namun karena maksud-maksud yang luhur, adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Insan ayat yang ke-30. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian manusia tidaklah berkehendak kecuali jika Allah menghendakinya. Dan lihat akhir ayatnya, innallaha kana aliman hakima, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan jika Allah Maha bijaksana, maka Allah tidak akan menghendaki kecuali yang di dalam kehendaknya tersebut terdapat manfaat, bukan dan tidak asal berkehendak. Maka jika kita perhatikan akhir ayat, nama yang Allah sebut untuk menutup ayat dengan bagian ayat sebelumnya, maka jelaslah bahasanya Allah tidaklah menghendaki sesuatu illa an ilmin wa hikmatin, kecuali karena satu karena pengetahuan dan karena ingin terwujudnya satu hikmah. Walaysa li mujarratil masyiah, bukan karena asal berkehendak. Maka berdasarkan surat Al-Insan ayat yang ke-30, maka semua yang Allah kehendaki, maka itu Allah menghendaki berdasarkan ilmu. Dan tidaklah Allah menghendaki kecuali berdasarkan hikmah, itulah yang terbaik. Demikian keyakinan yang benar, demikian akidah yang benar, bahasanya ada hikmah dalam semua perbuatan Allah, ada hikmah dalam semua masyiah Allah, ada hikmah dalam semua qadha, putusan-putusan Allah Subhanahu wa taala. Khilafan, berbeda dengan sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang mengingkari, atau sebagian orang yang menisbatkan diri pada Islam yang mengingkari adanya hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Yang ini adalah diyakini oleh Jahmiyah dan yang lainnya, yaitu Asy'ariyah. Faqalu, maka Asy'ariyah mengatakan, innahu la yafalu asya' illa limujarradil masyiah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan satu hal atau berbagai hal kecuali karena sekedar suka-suka. Kecuali karena sekedar suka-suka. Allah suka ada iblis, maka Allah ciptakan iblis. Allah pingin kemudian ada Fir'aun, ya Allah ciptakan Fir'aun. Allah pingin ada Abu Jahal, ya terciptalah Abu Jahal. Apakah ada maksud dari penciptaan Abu Jahal, Fir'aun dan iblis? Tidak ada maksudnya. Cuma lagi mood saja. Lagi mood pingin bikin tokoh antagonis. Maka dibuatlah, diciptakanlah tokoh antagonis. Suka-suka, tidak ada maksud hikmah apa, ya, hikmah yang baik, nilai-nilai positif yang ingin didapatkan melalui adanya tokoh-tokoh antagonis yang Allah ciptakan di dunia ini. Maka itu limu jaratil masyia, semata-mata suka-suka. Demikian keyakinan Jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya, diantaranya yang diikuti oleh Asy'ariyah. Maka konsekuensi dari akidah ini, konsekuensi dari akidah ini, faja'alu ala za'mihim, maka mereka jadikan dengan anggapan mereka ini makhluk manusia itu malah tindakannya lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu berbuat sekedar suka-suka, jadinya manusia lebih sempurna dalam masalah bertindak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang baik, cerdas, manusia yang berakal, ketika dia melakukan sesuatu dan mengucapkan satu hal atau melakukan satu tindakan, itu ada maksudnya. Tidak sekedar asal ngomong, asal berbuat, lagi mood, lagi cuma sekedar pingin. Enggak ada manfaat yang dicari di balik perbuatan dan satu ucapan. Li'ana kula akil, karena makhluk yang berakal tidak akan melakukan satu tindakan ilal hikmatin, kecuali karena ada satu maksud, maksud positif yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, maka orang yang yatasarab bisafahin, melakukan tindakan dengan asal tindakan berkaitan, terutama berkaitan dengan pembelanjaan uang, maka beli itu asal beli. Bukan karena ada maksud kenapa beli ini. Kenapa pingin? Ya pingin beli aja biar duitnya kelong gitu aja. Masa enggak kuang-kuang. Maka orang yang semacam ini disebut safi, yang dalam ajaran Islam terkena hukum mahjur. Tidak dibolehkan mengadakan transaksi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, jangan berikan hartamu kepada orang yang safi, orang yang tidak bisa membelanjakan uang, orang yang ketika diberi uang itu asal saja dalam belanja, suka-suka, bukan karena ada maksud, ada manfaat atau tujuan di balik belanja ini atau beli itu. Namun kenapa ini kok sejak kemarin kok cuma nganggur saja, dah tak beli apa biar cepat habis. Makin mahjur. Orang yang semacam ini tidak boleh diberi uang, tidak boleh dipegangi uang. dalam aturan Islam demikian. Karena uang adalah satu hal yang penting, satu hal yang berharga. Alati ja'alallakum qiyamah. Karena harta itu adalah, ya Allah jadikan harta itu adalah qiyaman lakum, penegak kehidupan kalian. Beresnya kehidupan manusia itu adanya duit. Tidak ada duit, ya bisa hidup. Namun susahnya tidak ketulungan. Maka Allah katakan uang itu sangat bernilai. Ja'alallahu lakum qiyamah, dia adalah qiyam, penegak kehidupan manusia. Beresnya, sebab beresnya kehidupan manusia. Karena demikian penting uang, maka jangan main-main menyerahkan uang kepada asal. Maka ketika anak ini masih safi, tidak boleh, tidak bisa megang uang, belanja itu asal belanja, maka tidak boleh diberi uang, tidak boleh dipegangi uang. Ya, oleh karena itu maka kembali ke atas. Ya, maka kalau konsekuensi dari keyakinan Asy'ariyah tentang masalah hikmah dalam perbuatan Allah, ya maka manusia malah lebih mulia daripada daripada Allah Subhanahu wa taala jika demikian. Namun satu hal yang patut diketahui bahasanya berkaitan dengan masalah hikmah fi af'alillah, hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah, dalam aturan-aturan Allah, dalam putusan-putusan Allah, yang ini ditolak oleh Asy'ariyah. Maka mereka menolaknya di bab akidah dan mereka menetapkannya di bab usul fikih. Maka di pembahasan kalam, di pembahasan akidah dan tauhid, maka Asy'ariyah menolak hikmah dalam perbuatan Allah, hikmah dalam perintah dan larangan Allah, hikmah dalam putusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menetapkan hikmah, meyakini hikmah di bab, di pembahasan usul fikih. Yaitu tepatnya di pembahasan qiyas. Karena qiyas itu berkaitan dengan masalah hikmah, qiyas menuntut adanya ilah, dan ilah adalah hikmah yang karenanya Allah menetapkan satu aturan. Maka dalam qiyas perlu ada rukun qiyas, ada ilah, dan ilah adalah hikmah yang karenanya Allah menetapkan satu aturan. Ya, hikmah yang karenanya, namun bukan sembarang hikmah, namun hikmah yang karenanya Allah menetapkan satu perintah dan melarang satu larangan. Maka jika seorang itu konsekuen berkaitan dengan masalah menolak hikmah di balik putusan-putusan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, maka harusnya menolak qiyas. Namun realitanya ahli usul fikih dari kalangan Asy'ariyah, Ghazali, Fakhrazi dan yang lainnya mengimani dan menerima qiyas. Fanahnu naqul, maka kontradiksi adalah bukti adanya sesuatu yang salah. Inkonsisten itu bukti kalau ada yang bermasalah. Itu bermasalahnya, inilah keyakinan yang tidak benar. Maka kita katakan bahasanya Allah Jalla wa'ala tidaklah melakukan sesuatu dan tidaklah menetapkan sesuatu kecuali karena satu maksud. Walakin hal yalzam, apakah mesti kita harus mengetahui maksud Allah? Apakah kita manusia mesti mengetahui maksud tersebut? Jawabannya la yalzam, tidak mesti. Karena kita terlalu cepat untuk bisa ilmu kita menguasai semua hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Benar, sebagian hal kita ketahui hikmah dan manfaatnya. Namun sebagian hal akal kita tidak mampu untuk memahaminya. Oleh karena itu, bukanlah syarat untuk bukanlah syarat untuk taat, harus tahu hikmah kenapa diperintahkan begini dan begitu. Dan bukanlah syarat bagi seorang muslim untuk bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, harus tahu apa hikmah di balik musibah-musibah ini. Meskipun seorang muslim meyakini dalam musibah yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala pasti terdapat hikmah, namun untuk bersabar, untuk menerima kenyataan, untuk memahami kenyataan, seorang muslim tidak harus tahu dulu apa hikmahnya, apa manfaatnya, baru saya ridho dan rela dengan musibah yang terjadi. Tidak demikian prinsip seorang muslim. Kembali ke hadis, maksudnya dari hadis, jika aku telah menetapkan satu putusan maka tidak bisa ditolak, adalah mau menjelaskan bahasanya di antara perkara yang Nabi mintakan ada yang tidak Allah berikan. Kenapa? Karena jika Allah telah memutuskan dengan ilmu dan hikmahnya hal tersebut, maka apa yang Allah putuskan tidak bisa ditolak meskipun dengan permintaan manusia yang paling dia cintai. Wal qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu qad yatawaqqaf, terkadang tergantung dengan doa. Terkadang itu ada karena sebab doa. Ketika seorang itu berdoa memintanya, Allah wujudkan. Ketika orang itu tidak memintanya, maka karena orang itu tidak memintanya maka tidak Allah wujudkan. Bahkan semua keputusan atau mayoritas putusan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sebab. Yang boleh jadi sebab ini kita ketahui atau tidak kita ketahui. Contohnya masuk surga, tidaklah masuk surga itu tidaklah mungkin terjadi kecuali dengan sebab. Yang masuk surga itu adalah syaratnya. Yang masuk surga itu adalah dampak dari melakukan sebab tadi. Sebab untuk masuk surga adalah iman dan amal saleh. Demikian juga terwujudnya apa yang diinginkan. Maka itu ada sebabnya. Qad yakunu Allah azza wa jal, boleh jadi Allah azza wa jal man'ahu, mencegah terjadinya apa yang kita harapkan kecuali setelah kita memintanya, karena Allah ingin supaya kita memintanya dan berdoa memintanya terlebih dahulu baru Allah wujudkan. Namun terdapat sejumlah permintaan yang hikmah Allah menetapkan Allah tidak akan mewujudkannya dan tidak akan mengabulkannya. Wahina idin, dan pada saat itu maka orang yang berdoa akan diberi balasan dengan sesuatu yang lebih baik, atau doa tersebut akan disimpan untuknya sebagai ganjaran dan pahala, atau yu'akhar, atau Allah akan kabulkan namun belakangan, atau Allah simpan sebagai pahala di sisinya azza wa jal, atau Allah akan hindarkan orang tersebut dari kejelekan, yang terhindar dari kejelekan itu jauh lebih manfaat, lebih bernilai daripada hal yang dimintakan. Dan doa jika semua telah lengkap, semua syarat untuk diterimanya, lalu ternyata pada kenyataannya tidak diwujudkan dan tidak dikabulkan, maka bisa kita tegaskan itu jadi simpanan pahala. Ya, maka boleh jadi orang itu berdoa dan doanya tidak Allah kabulkan, dan ini pasti ya, karena hikmah. Allah nilai itulah yang terbaik. Terbaik untuk manusia, si manusia yang berdoa. Dan di sini dikatakan bahkan ketika Allah tidak kabulkan sebagaimana apa yang diinginkan, maka Allah akan balas dengan yang lebih sempurna. Maka Allah pula jadi Allah akan berikan yang lain yang lebih sempurna dan lebih baik untuknya. Ada orang yang berdoa ingin punya istri si fulana, Allah tidak kabulkan. Kenapa? Mau diganti dengan fulalah yang lain yang jauh lebih baik. maka tidak dikabulkannya permintaan sebagaimana yang diinginkan, maka ini boleh jadi karena yang pertama tadi sudah sampaikan, karena Allah akan beri yang lebih baik. Atau dikabulkan namun tidak sekarang, boleh jadi 5 tahun lagi baru terwujud. Nggak kemudian sekarang ya Allah takdirkan untuk jadi punya istri fulanah, namun setelah dia jadi janda 10 tahun lagi tetap dikabulkan permintaannya, ya Allah saya jadikanlah aku suami fulanah, ya tetap dikabulkan namun 10 tahun lagi setelah dia jadi janda ya. Allah tunda. Atau jika sama sekali tidak Allah berikan, maka Allah simpankan sebagai pahala, karena doa adalah ibadah yang ada nilai ganjarannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang keempat beliau katakan ini adalah Allah tidak wujudkan permintaannya, namun Allah ganti dengan Allah hindarkan darinya keburukan, musibah dan yang lainnya karena sebab doa tersebut. Ya, kemudian maka Allah katakan, sungguh aku berikan untukmu, aku berikan kepadamu untuk umatmu, aku tidak akan membinasakan mereka dengan kekeringan, dengan kemarau yang bersifat merata. Ini jawaban untuk doa Nabi yang pertama, alias Allah kabulkan. Ini permintaan Nabi demikian dan Allah kabulkan. Dan berkaitan doa yang kedua atau permintaan yang kedua yang Nabi minta, maka Allah jawab, dan aku tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang kafir untuk menindas mereka, menindas umatmu sehingga bisa menguasai kekuasaan umatmu, meskipun semua orang kafir kumpul dari seluruh penjuru dunia untuk menjajah kaum muslimin. Hatta kecuali kecuali jika orang Islam satu dengan yang lain sudah bunuh-membunuh dan tawan-menawan di antara sesama mereka sendiri. Maka pada saat itu ketika orang Islam itu bisa dipecah belah, ribut satu dengan yang lain, maka Allah berikan kekuasaan kepada orang kafir untuk menjajah dan menindas kaum muslimin. Nah, kalau mereka bersatu padu, mereka tidak gontok-gontokan, mereka tidak ribut antara satu dengan yang lain, maka Allah jamin orang kafir sebanyak apapun tidak bakalan berhasil menindas dan menjajah kaum muslimin. Dan kalau kaum muslimin sendiri sudah terkoyak-koyak, ya ribut satu dengan yang lain, gontok-gontokan satu dengan yang lain, bahkan bunuh-membunuh satu dengan yang lain, tawan-menawan antara satu dengan yang lain, maka dalam kondisi ini Allah memberikan kekuasaan kepada orang kafir untuk menindas dan menjajah kaum muslimin. Maka untuk permintaan yang kedua, maka Allah kabulkan namun kuyidat, namun bersyarat. Dikabulkan namun pengkabulan bersyarat. Kalau permintaan Nabi minta supaya dikabulkan tanpa syarat, namun Allah kabulkan namun pengkabulan bersyarat. Syaratnya apa? Ketika kaum muslimin telah bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain, satu dengan yang lain tawan-menawan. Fa idza waqa'a dzalika minhum, jika ini terjadi, kaum muslimin berpecah belah, satu memerangi yang lain, maka boleh jadi Allah akan berikan kekuasaan pada orang-orang kafir untuk menjajah dan menindas kaum muslimin sehingga mereka bisa menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Artinya maka jawaban Allah untuk doa permintaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk permintaan pertama Allah jawab, Allah kabulkan tanpa pengecualian, tanpa syarat. Namun untuk permintaan yang kedua, Allah kabulkan namun bil istitna, dengan syarat. Nah inilah karena poin yang kedua itu tidak dikabulkan secara utuh, maka inilah hikmah kenapa sebelum Allah memberikan jawaban, Allah ngasih mukadimah terlebih dahulu. Mukadimahnya, wahai Muhammad, jika aku sudah memutuskan satu perkara, tidak bisa ditolak. Maka aku putuskan bahasanya orang kafir tidak akan bisa menguasai umatmu, namun bersyarat. Ini keputusan ini enggak bisa ditawar lagi. Kamu enggak bisa, enggak boleh kamu minta lagi, ya Allah. Nah, ya, tolong dipertimbangkan ulang. Enggak bisa. Enggak bisa ditawar. Maka kalau telah tegaskan, kamu enggak boleh nawar dan tidak bisa dan tidak akan bisa ditolak dan enggak boleh, enggak akan diubah-ubah. Jika sesuatu itu telah Allah putuskan. Fasarat, maka jadilah Allah pengkabulan Allah untuk doa Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk poin yang kedua, itu adalah pengkabulan bersyarat. Tidak utuh sebagaimana yang diminta. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bahasanya umat ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan binasa semua karena kekeringan, karena kemarau yang merata. Maka semua orang yang beragama dengan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan seluruhnya binasa. Seandainya ada sekelompok kaum muslimin yang mati fi jihadin di satu wilayah, di satu negeri, di satu daerah, bisa naten karena sebab kekeringan dan kemarau, maka kaum muslimin di tempat yang lain tidak demikian keadaannya. Ya, tidak demikian keadaannya. Maka yang ditiadakan adalah seluruh kaum muslimin mati karena kekeringan. Itu yang dijamin. Adapun se-Indonesia kekeringan mati semua orang Islamnya, maka tidak dijamin. Yang di Arab masih hidup kan. Atau di tempat yang lain Allah berikan kekeringan sehingga pada mati semua. Maka itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Kenapa? Karena yang dijamin adalah dijamin tidak mungkin semuanya mati gara-gara kekeringan. Kalau mati sebagian saja, sebagian saja satu negara, ya, negara yang lain orang Islamnya masih eksis, ya, namun yang sini habis. Namun jika itu untuk poin yang pertama, kemudian poin yang kedua. Faidah sah, namun jika sebagian kaum muslimin membunuhi sebagian yang lain, ya, yang satu menawan yang lain, maka boleh jadi Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh yaitu orang-orang kafir terhadap mereka. Wahadah wawake, dan inilah yang sesuai dengan realita yang kita saksikan dalam realita sejarah. Maka umat Islam ketika mereka bersatu padu, aunan fil haq, tolong menolong dalam kebaikan, menentang kebatilan, maka dia menjadi ummatan mahibatan, umat yang disegani, umat yang berwibawa. Akan tapi ketika terjadi perpecahan, yang satu membunuh yang lain, yang satu menawan yang lain, maka Allah akan berikan kekuasaan untuk menindas kaum muslimin. Allah kan boleh jadi Allah akan berikan kekuasaan pada orang kafir untuk menindas kaum muslimin. Dan penindasan orang kafir terhadap kaum muslimin yang paling mengerikan fi ma'alam, ya, dalam sebatas yang saya ketahui, kata Syaikh Muthaimin, adalah kekuasaan yang Allah berikan pada Tartar. Maka mereka menindas kaum muslimin dengan penindasan yang la nadhiralahu, tidak ada bandingnya. Maka disebutkan bahasanya mereka membantai di kota Baghdad saja. Ini baru satu kota. Ini di satu korban di satu kota dan padahal mereka menguasai wilayah hampir seluruh wilayah kaum muslimin. Ini korban di satu kota saja. Maka di satu kota saja mereka membantai lebih dari 500 ulama di satu hari. Ini 500 ulama di satu hari. Ini ulama-ulama kaum muslimin. Yang Baghdad ketika itu adalah pusat ulama. Dalam sehari lebih dari 500 mereka bantai. Dan ini tentu syai'un azim, bilangan yang sangat besar dan satu hal yang sangat mengerikan. Mereka juga membunuh khalifah dan mereka jadikan buku-buku Islam yang ditulis oleh kaum muslimin, mereka jadikan sebagai jembatan untuk menyeberang sungai Tigris. yata'unaha, mereka injak-injak buku-buku tersebut dengan kaki-kaki mereka dan mereka rusak. Sehingga sungai Tigris, Efrat dan Tigris ketika Baghdad ditaklukkan oleh Tartar itu berwarna hitam karena tinta. Seluruhnya berwarna hitam pekat karena tinta, karena disebabkan buku-buku ini semua diambil dari pusat-pusat perpustakaan yang ada kemudian dibuang ke sungai. Dan wa kanu ya'tuna ilal hawamil, dan mereka datangi perempuan-perempuan hamil dari kaum muslimin, kemudian mereka belah perutnya dan dikeluarkan anaknya, kemudian anak tadi keluar masih sempat gerak-gerak di depan mereka, kemudian mereka bunuh. Wa yahayatun, dalam keadaan ibunya masih hidup menyaksikannya. Sumat tamutu, kemudian meskipun setelah itu ibunya juga mati karena pendarahan, karena perutnya dibelah pakai pedang. Nah, ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin.